Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Dipersilakan. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, ini sepuh, para bunyai Kristen dengan kalau hormati, punya Ali dengan kalau hormati, sebagai Engkang Rawo, bicara Ketua MUI dengan kalau hormati, Wabil khusus dengan kalau hormati, Bapak Bupati Magelang, Soe Ibu, Bapak Wakil Bupati, Soe Ibu, beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Magelang, dengan kalau hormati, konco-konco penerbang, sing pilot nih, sing Pak Bupati cekelan terbang sampai watuk-watuk bulabot tak kira kula tok sing kabotah. Kula nerbang niku wis hampir 20 tahun yang lalu, sik roso tadi wis tangane lemes ning nutuk wis dor, untung ora pecah terbang ini. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Ya alhamdulillah, cara-cara santri Mas Tasih dipun ugemi kalih. Ah iki. Wis tenan-tenan, sampean iki tukang nutuk ngono-ngono nikmati po tutuk. Lho, iya mati. Wis urip iki, urip, urip, urip, urip. Iki ayo, iki ayo. Alhamdulillah niki carane santri. Santri niku selalu menjadikan peristiwa niku dipun prengeti. Sik mboten lali. Sebab menungso niku panggonane luput karo lali. Lahire Nabi ya diperingeti. Isra Mi'raj Nabi diperingeti. Hijrahe Nabi diperingeti. Ya, termasuk nuzulul Quran diperingeti, kemerdekaan diperingeti, nopo mawon diperingeti. Untuk apa? Agar kita ini tidak lupa bahwa kita ini punya mata rantai yang panjang. Ngantos dadi kaya ngene niku mboten sekali jadi. Menungso niku punya mata rantai sejarah yang panjang. Nah, anak-anak sekarang kudu dielingno meneh, nek ndak maka lupa. Nah ini peringatan, kebetulan peringatan Hijriah sekaligus memperingati kanti santunan anak yatim terbang nih. Kenapa? Biar kita ini tidak lupa. Kenapa nek ulan suro nih? Ngawon tenaken santunan anak ya yatim niku apa? Bahkan dipun sebataken ulan suro niku bulannya anak ya yatim. Riyoyone bocah yatim niku ulan suro. Kenapa? Sebab namanya bulan suro. Bulan suro niku bulan Arab. Sanes ulan Jawa. Jadi kathah tiyang salah faham dikira ulan suro itu bahasa Jawa. Sanes. Ya. Suro itu bahasa Arab. Buntute wulan Asyura. Jadi nek wulan Asyura itu kedawan. Wong Jawa jadi cukup buntute tok suro. Suro. Jadi suro itu bahasa Arab. Ning buntute tok Asyura. Jadi suro. Iki kados Pak Bupati wong Jawa niku lak senengane singkat-singkat buntute tok. Zainal Arifin terus Ipin ngoten. Nggih, Zainal Abidin Bidin, Muhammad Mat. Nah, ini orang Jawa senengane jika buntute tok. Pak Zainal Arifin, Pak Ipin. Nah, Asyura niku dijikok buntute Syura. Lah napa wong Jawa niku lek ulan Syura niku kok prilakune rada mboten padha liyane. Siji wong Jawa niku lek ulan Syura ora mantu. Ora nikahno anak, prei. Mboten gawe omah, prei. Bahkan tiang Jogja niku nek ulan Syura niku muteri beteng ping pitu. Ora entuk omong, meneng ngoten. Mbok dijawil kancane, ngono ta. Sing luweh istimewa male niku wong Solo. Nek ulan Syura muter beteng ngetutno kebu. Jenenge kebu Kiai Slamet. Nek kebu ning sing nglethong. Niku dijikok digawe oyokan diusap-usapno awak. Lho ngeten iki kathah tiyang salah paham. Ana sing ulan Syura adus taun pisan. Nggih. Enten sing ngumbah keris. Ngumbah pusakane niku. Enten sing ulan Syura niku ndamer bubur merah Bu, putih abang putih, jenenge bubur kasan, bubur kusen. Niku sampeyan wis ra ngerti iki ya, soalnya sampeyan kakean mangan Kentucky. Lah sampean iki wong milenial, mangkane tak critani. Wong milenial iki wong sing zaman anyar. Zaman baru. Nah, kenapa itu ada? Karena ono peristiwa bulan Asyura. Peristiwa nopo to bulan Asyura kok sampai diperingeti? Jan bulan Asyura iki bulan medeni. Bulan yang sangat menakutkan. Di mana pada bulan Asyura, terutama di tanggal 10 Asyura, niku ono peristiwa yang tidak usum ora model dan sangat menakutkan. Napa peristiwa itu? Terbunuhnya seluruh cucu-cucu Rasulullah. Sampeyan iso bayangno, putune nabi dipateni. Niku tanggal 10 Asyura, namine Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain ini putrane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku garwane Siti Fatimah. Siti Fatimah niku putrine Kanjeng Nabi. Niku duwe putra kalih kathah. Ini sing kondang kalih kembar Hasan Husain. Lha niku karena konflik politik, perebutan kekuasaan mula sampai akhirnya Sayyidina Husain dipateni, Sayyidina Hasan dipateni. Dipateni Sayyidina Husain dipateni teng Karbala, Sayyidina Hasan dipateni teng Madinah. Iki lho perebutan kekuasaan khalifah antarane Yazid bin Muawiyah kalian Banu Hasyim. Dadi iki sampean nggo pelajaran. Uang nek ngomong ke khilafah saudele dhewe saiki. Khilafah bendera tauhid lali nih khilafah itu ya mateni putune Kanjeng Nabi. Terbunuhnya cucu Rasulullah itu sebab perebutan kekuasaan setelah Rasulullah. Dadi aja mek ndongeng critane nak tok. Akhirnya ya contohnya ana ISIS ngomong khilafah mati kabeh sak Suriah. Taliban ngomong ke khilafah wong Afghanistan perang mati kabeh. Amrozi ngomong ke khilafah ngebom. Jadi ngomongnya perkara ini kudu ana dasare, aja sembrono. Khalifah itu tau diomongne sak bare Sayyidina Ali, iki rebutan apa medun teng Sayyidina Hasan Husain, apa medun teng gone Muawiyah. Muawiyah iku perang. Dan hasilnya mboten main-main. Kurban ini kuputune Kanjeng Nabi. Sampeyan iso mbayangno, sampeyan iki saking hormati Nabi ya. Saking hormati Nabi. Aja meneh kok putune Nabi asli. Wong Habib palsu ya awak dhewe kadang ya hormat. Ora tau takok awak dhewe niku wong kene niku. Di Habib tenan apa ora pokoke anger irunge mbangir rada mancung mata rada ireng titik ora wis bib ngono isan pokoke. Kit kenapa? Karena kita begitu mencintai cucu-cucu Rasulullah. Lu zaman semono iki putune Nabi pertama, cucu pertama niku. Niku dipenggal kepala nih. kali pasukan sing dikirim kali Yazid bin Muawiyah. Lha Sayyidina Husain iki wis metu, dikepung iku kandha. Apa sira lali nek aku iki putune nabimu? Lha wis mboten direken ngoten niku, niku poli. Politik mulo aja sembrono nek menarik sesuatu perubahan dengan cita-cita politik, wis tahu pengalaman putune nabi dipun penggal di bali-bal jaran niku. Seluruh tubuhnya hancur. Putu-putune nabi sedo-sedoyo, bahkan kepala Sayyidina Husain dincepno teng dhuwur tombak diarak tekan Mesir. Coba sampean bayangno. Ulama-ulama besar mriki ana Mbah Dalhar, ana Mbah Khudhori. Sampeane lho weruh putu-putune Mbah Khudhori iki hormat. Nggih ta? Sampeyan wani ta karo putune Mbah Dalhar ngono? Wong Magelang wan to? Nyora wani. Lah iki putune nabi. Jadi sampean ojo mbayangno bahwa peristiwa itu kula mboten iso mbayangno. Ana menungsa wis ngaku aku iki putune nabi apa sira lali. Mboten lali disasake dikethok ndase ya piye? Ditugel sirae niku. Sing cilik-cilik sepateni kabeh. Entek niku tanggal 10 Asyura. Maka semenjak saat itu ada peringatan-peringatan. Cek ojo lali bahwa peristiwa itu mong bener-bener menakutkan. Langit dipun ceritakan niku kalau Imam Suyuti, langit niku berwarna darah itu selama 6 hari. Karena apa? Iki lho saiki putune nabi niku dibateli opo piye? Tubuhnya hancur. Bahkan jaluk ngombe iki lho mboten dikai. Tangan tempat tawai cah-cah wis. Nang ngono mek slamet sitok, siji tok sing slamet. Namine Sayyid Ali Zainal Abidin iki slamet mbuh mlayu mbuh piye pokoke slamet. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin wisara wis rada adoh wis menyingkir. Di putra nami ini pun Sayyid Bakir. Sayyid Bakir di putra Sayyid Ja'far Shiddiq lah. Sayyid Ja'far Shiddiq ini sura kuat urip ning Arab mereka. Saking politiknya terlalu kejam terhadap putu-putune Kanjeng Nabi Radenggon. Lha niku mila terus Sayyid Ja'far Shiddiq curhat dateng Kanjeng Nabi, curhatipun sampean waca mau selawat Asyghil niku lha curhate Sayyid Ja'far Shiddiq, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhewe curhat ya, aku wis ora pengin urip ning kene Mbah, carane ngono. Kulo pengin metu. Wa akhrijna min bainihim, tokno kula saking kelakuane wong sing kaya ngeten iki, di antara mereka keluarkan saya dengan selamat. Dongane niku dipun kabulaken gadah putra naminipun Sayyid Ali Uraidi tambah ado. Di putra naminipun Sayyid Muhammad tambah ado. Di putra Sayyid Ubaidillah, di putra Sayyid Isa, di putra Sayyid Ahmad. Lah Sayyid Ahmad iki ngado, mulo hijrah tambah ado, mulo Sayyid Ahmad dikenal kanthi gelar Al-Muhajir. Mulo wonten Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah hijrah tambah ado. Niku di putra nami ini pun Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi ngado, di putra Sayyid Ali Khalik Qasam. Sayyid Ali Khalik Qasam di putra nami ini pun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat di putra Sayyid Alawi Amil Faqih tambah ado. Lah di putra Sayyid Abdul Malik sampai Mongol. Di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin dipek mantu rojo Champa setelah merukunkan konflik kerajaan Buddha kali kerajaan Hindu. Nah Sayyid Ahmad Jalaluddin tambah ngadoh di putra Sayyid Muhammad sampai Pase. Mula teng Pase dados kerajaan Islam tahun 1212 rajane Malik Usholeh kali Malik Udzohir. Lan niku di putra namine pun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa dilalah manggone teng Turgung riko Merapi perbatasan Magelang Sleman. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ilat Jawa nyebuti angel dadi ni Syekh Jumadil Kubro niko nggih tengriku. Nah niku dadi putra kalih sing setunggal naminipun Ishak, sing setunggal naminipun Ibrahim. Sing Ishak pindah Gresik di putra Maulana Raden Paku Sunan Giri. Sing setunggal putrane Mbah Jumadil Kubro naminipun Said Ibrahim pindah Palang Tuban. Nah teng Palang Tuban di putra Raden Rohmat Sunan

Dadang itu mulai ono juwet ono alah sanane tekan ciplukan ono. Lah dadi makane waktu itu petuk iki bangsa kok wis apik temen. Wong wis apik. Diceritani swarga ngombe susu ngono wong Jawa ya ora pati seneng susu. Wong Jawa iki ora pati doyan. Diceritani ngombe madu swarga. Wong Jawa iki madu wis akeh anger grawokan enten madu wong tawone kata. Diceritani swarga sesuk iku bojone akeh ngono. Wong Jawa ora pati tertarik. Lah wong siji wis cerewete ra umum. Dengene Jawa wong wedoke cerewet iku wis mesti. Kenapa? Wong Arab niku nek wong wedok nurut karo wong lanang sebab seluruh pekerjaan niku laki, laki berburu lanang, perang lanang. Goblek banyu lanang, wedok ya digondol wong. Mula kabeh iku lanang. Lah mula ana wong wedok niku manut karo wong lanang. Nah wong kene penggawean wedok kabeh kok. Metik kopi wedok, nandur pari wedok, ngoceki kacang wedok. Nepetan wedok, ana wedok kabeh. Lah wong wedok mriki niku pekerjaannya banyak. Mulane wong wedok mriki punya penghasilan. Mulane independen. Independen ya metiti bojo kok ngek kan yang ping pitu. Ini yang menyebabkan perempuan di sini ini mandiri karena seluruh pekerjaan sebagai sar malah we edok lanangi malah ngerepoti tok yang ngeresok gak no kopi kopa kopi kopa kopi. Lho niku lho mulo jangan dibayangkan wedok kene dipaksa kaya ngono. Lho itu makanya wali-wali teko piye carane bangsa sudah jadi. Omong sa omong wis pintar. Nah inilah makane nggih. Ini maka para pendiri para wali-wali teko kono ndelok Islam ning kene ndelok Jawa kene wis dadi. Jangan ditabrak. Ora kaya sing anyar teko iku dididik musyrik kafir ngono. Lah iku kok zaman biyen teko kok kafir kafir ya dimut be wong Jawa. Inggih kok zaman semono kok wis muni kafir kafir ngono lho ya dimut be wong Jawa. Apa meneh wong Magelang, tukang ngemut wong iku wong Magelang. Lha nggih. Sing tukang mangan menungso kan wong Magelang nian hobi wong Magelangi mangan menungso. Namine aliran Bhairawa niku asline Magelang. Aliran Bhairawa niku aliran ngeroga sukma, sebab wong Jawa niku mbiyen kathah sing gagal muksa. Muksa niku ajaran sing ilang raga sak sukmane. Awake mimpes ciri-ciri lap ilang. Lah kata wong Magelang niku wis habis mimpes ciri-ciri eling weduse ngono. Ya macet betul iso gedhe. Maka gagal muksa tadi jenglot niku napa? Mula sampean nek petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lah maka beralih ke ajaran Bhairawa. Ajaran Bhairawa niku ajaran ngeroga sukma. Bukan dengan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu muter lanang wedok udo kape ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso supaya sukmone anteng wetenge diwareki ngangge mangan tumpeng supaya sukmone anteng akale digi anteng mbeni ya arak supaya mangke sukmone anteng nggih ta ngisore udel melakukan hubungan seks bebas supaya mangke sukmone tenang sukmone lunga awake dipakani daging menungso mula ana upacara mamsah niku tukul sumanto akhire ngroga sukma. Bareng iso ngroga sukma sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Mula teng Magelang tukul santet pelet ngepet. Dadi sing urusan ngoten-ngoten niku cen Magelang pian bagian. Dadi nek sampean pengin ngerti asal usule santet pelet ngepet ya ilmune wong Magelang asli niku. Lemula akhirnya saya Jumatil Kubro nyeluk koncone sing iso ngadepi santet pelet ngepet Bhairawa tantra saking Persia namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi medun Magelang dikenal jeneng Syekh Subakir lho berarti kan pusatnya jeneng Magelang kene mbi. Nungunar ngeyel sampean. Hati-hati ya. Lha niku mulo dimut nek karo Magelang aman biyen. ajaran Bhairawa niku dihilangi kali saya Subakir terakhir Melayu teng India namine sekte Agori. Sampeyan buka ning Facebook ana sekte Agori, sekte mangan menungso. Pelarian teko Magelang. Dadi Magelang iki mulane turunane wong ampuh apik, turunane wong ampuh beling ya ana. Mulane nek kadung apik, apike ora jamak, nek kadung dableg ya dableg ya ora umum Magelang. Kula mboten patek kaget niki lah. Ya. Lha makane alon-alon dibikin iki sampai akhirnya para wali nemukan cara iki piye to carane ben wong Jawa niki tetep Jawane ning dadi Islam. Lha niku lho mula wong Jawa ya tetep Jawa ning dadi Islam. Dadi sampean ra krasa kaget. Ya jenenge tetep Suwanda ning sembahyang. Jenenge Suwito ning tetep sembahyang lah, ini santri ya Zainal Arifin, ini santri dulang kita, ini buatan santri, buatan mungkin jenenge Zainal Arifin mesti wong tuane ya sregep ngaji wong jenenge Zainal Arifin ini ku ini orang patek santri kan tukino tukijo putih pak tukijo. Oh nggih. Nggih metu kiwa aja ya. Lha yo Jawa kan ngono ben anake sregep ngaji jenenge ngaji yo. Lha Jawa kan ngono to. Ben sregep ngaji jenenge ngaji yo, ben duwe oke Sugiyarto. Wong Jawa ben apa ora sengaja lahir Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Dan ini maka sampean jangan pernah melihat kenapa sih Islam di Indonesia itu orang bentrok karo budaya masyarakat. Ya sebab sing teko iki wali-wali ini Gusti Allah yang mengerti bahwa di sana telah mengalami kehancuran sebuah negara dan bangsa. Lamun ning kene ya alon-alon petuk titik-titik ngeten iki. Lah niku mula teng mriki akhire peristiwa-peristiwa sing kaya ngono iki dielingno tok. Nek ulan sura aja man mantu gawe bubur merah Bu putih termasuk santunan anak ya. Ya tim ini kan peristiwa itu dipelihara untuk jadi ingatan kita aja mbok baleni. Lah mula nek santunan anak yatim. Terus awak dhewe nopo nggih bubur merah putih. Mula ya aja mikir khilaf. Khilafah lah sampean nang Jawa ning kene mikir khilafah. Wong remuk perkara khilafah mlayure ning arep gawe khilafah. Lah iki jenenge wong rada konslet ya kuwi. Lah niku mangkane wong kene niku wis ayo wis sing rukun ra apa-apa, bersama-sama berbeda ndak ada masalah. Mula teko kono misale kaya kula iki jenenge akeh nek kok kono asli nek metiti ngono. Jeneng kula niku dawa Syekh Al Fadhil Al Karim Al Alim Al Alama Ibnul Karim dawa niku wong kono. Tekan kene kiai ngono to. Serada dawa to mek kiai ngono. Kiai ku ya ora mung sitok, ora ku ora menungso tok, ora kok kula tok. Kudu rukun wong ana kebo iku ya kiai selamat, ana tombak kiai pleret, ana kiai Semar, lagi ana kiai ha Haji, lah saking pinter deh saiki sing menang kiai ha Haji, kiai pleret ya serapate ono kiai lah pinter ngono nih kok. Lah itu makanya teng mriki niku biasa. Jadi kene niku kit biyen wali apa para ulama niki teko niku kaget. Kagete nopo? Di sini ada puluhan bangsa. Nek ning Arab iki bangsane mung sitok. Nek ning Eropa bangsane siji. Lah begitu mriki petuk kok bangsane beda be. Beto lah mulo piye carane waj'alnakum syu'uba wa qabaila lita'a rofu puluhan bangsa ini jadikan satu untuk saling pengerti pengertian mulo teng mriki niku kudu pangerten ora kok yo metiti dhewe ngono ya ora masya al-alim al-alama ya kudu trimo diceluk kiai lho mangkane teng mriki niku barang siji isine akeh apa jenenge siji isine macam-macam wong Jepang mlebune mesti kaget. Teng mriki niki jenengane Honda niku ana Mio barang. Lha teng mriki niku Honda niku ana Mio, Hondamu apa Kang Mio? Lha Honda iku sampean buka katalog Astra niku nek ngasih ana Mio ora ana. Wong Mio niku Yama, begitu tekan kene undamu apa? RX King ngono ya ono. Undamu Mio ini bangsa dari dulu memang enggak pernah mempersoalkan yang jelimet yang ngono ora. Teng mriki anggar banyu botol mesti aku. Aku wae senajan mereke Ades pokoke aku wae. Teng mriki anggar apa mie instan sari? Sari mie wis arep Indomie arep mie sedap pokoke sari mie. Biasa mawon teng mriki niku aja pedhit-pedhiti. Jadi biasa ngene kok cerewet. Ini biasa dari dulu sampai hari ini. Teng mriki pokoke anggere ana celana jin, iki lepis. Anggere ana softtek. Iku pembalut. Sebab anggere pembalut dijenengi softtek. Anggere ana mesin pompa air mesti sanyo. Dimengene tok. Lha ini menandakan apa? Kita ini terbiasa disatukan dalam beraneka ragam. Angger wong putih gede dhuwur lon. London di London Amerika. Biasa. Ini menandakan banyak sekali istilah yang di sini enggak berlaku di tempat lain. Padahal wong Jawa niku detail, tapi tetap gelem rukun. Wong Arab ora patek detail. Muni sego ngono ya meng rus. Muni Inggris niku rice. Nek wong Jawa detail nek isine ning sawah cilik wine. Nek wis gedhe pari, dipanen gabah, nek wis dislep yo. Terus beras, kulite niku wae udah dedak. Lho nek kulit gilengane cuwil-cuwil menir. Lho nek dibuntel godhong lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lepet, ora dibuntel sego. Gondrol cecek siji, upo. Dublek-ublek, bubur. Silite gosong, intip. Ora kepangan, aking. Lho detil wong mriki-mriki. Tapi didadekno siji ora apa-apa. Ngono lho, sarimi. Jadi lho bangsa niki detil wong mriki. Panganane ya macem-macem ya detil. Seko telo mawon jenenge macem-macem nek bosok tape ana napa nika napa tiwul ana macem-macem mriki niku bahkan mriki niku detail sampe gendruwone macem-macem nggih ana kuntilanak ana kuntilanak ana wewe gombel jrangkong kolor ijo ana apa jinglot ana gundul pringis. Lengkap, mereka ini lengkap. Jadi sama yang ini berdoa ini makanya para wali dulu ketika delok neng kono itu seruwet, maka di sini punya cita-cita membangun sebuah bangsa dan berhasil apa? Arab satu bangsa akhirnya pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, dan kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah niku, lah jenenge bersatu ya kudu mewakili semuanya. Maune raja, hamba, kawula, gusti. Ya Islam ora mlaku, wong Islam niku wonge padha apa? Padha, mula supaya hidupan raja dan hamba niku iso dirukunke, masuklah istilah musyarakah sing akhirnya dikenal dengan istilah masyarakat. Lah nek wis dadi masyarakat, ya wis ra ono raja, ra ono hamba, aja petit-petiti. Mula supaya isine musyarakah niku saling bertanggung jawab, mula disebut nganggo istilah Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka hilangnya raja hamba bersatu dalam ra'iyah, saling bertanggung jawab, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi nek wis jenenge rakyat iki sebutan umat sing dititipno karo Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi sing nyebut ra'iyah dan kita disebut rakyat, dan satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ra'no liyane. Tapi karena kita niki pancene asale wis ana, diculno ora apa-apa ya wis. Sing kawula nyeluk awake kula, sing hamba ambu, sing sahaya saya, sing

tebu apa padinya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Loh, itu cara perlawanan para ulama dulu. Mulan duwe merah putih adalah kobaran nyawa dan darah. Lah saiki saya ketewu. Makanya wong saiki ra ngerti nek ini dulu berdarah-darah. Mula kadang ngenyek merah putih iki mbiyen ditambahi biru, menaikkan eskalasi Surabaya perang 10 November sing mati piro kepengin duwe merah putih. Lho saiki apa merah putih demi persatuan jaluk nyawa? Ya ora, wong merah putih wis saiki wis menang kok jaluk nyawa. Mek jaluk ngene tok ne. Ngene tok ne. Ora jaluk nyawa, mek ngene tok ne. Hormat krak ngene. Lho ngono iki lho ana sing ngarani musyrik, ana sing ngarani bid'ah. Iki mesti pas zaman perang Mbah Buyute iki ra melu iki mesti. Atau jangan-jangan liane perang Bandar Dadu. Lo ini jadi anak milenial ini harus saya jelaskan yang kayak begini. Ini merah putih ini, maka iyo cuma macam-macam sama ana coba gua katok iki. Gua nembok gua katok ngono ngawur. Ndak bisa, ini adalah simbol negara. Lo Bung Karno memerdekakan saya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Iki saking kendele wong to. Atas nama Soekarno Hatta. Tapi sing melu merdeka, iya Bung, aku melu. Iku rawong sembarangan yang ikut Bung Karno merdeka itu. Senajan Bung Karno waktu iku omahe sik ngontrak, iya. Tapi sing melu Raja Jogja, Hamengkubuwono. Saya ikut Bung untuk kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Tanahe Sultan Hamengkubuwono ke-9 kit mulai Wuryantara mriko sampai Bagelen itu menjadi wilayah NKRI. Solo Raja Solo wilayahnya sakmono masuk NKRI. Raja Cirebon, Raja Palembang. Melu Bung Karno artinya apa? Meleburkan daerahnya untuk menjadi daerah NKRI. Lho ngono saiki ana wong gawe dalan njaluk sak meter lho laporan Mahkamah Agung. Nyiki nek dalan sak meter lho nek wong kaya ngono ku ana taun kemerdekaan wis urip, ra sida merdeka bangsa iki. Lho makanya dulu itu penuh pengorbanan. Kanjeng Nabi iso ngedekno kekuasaan besar di sana jenenge masyarakat Madinah. Iku ya ana wong nekat wong 300 wani wong ngadepi wong 3000. Sampeyan saiki wis ra njaluk apa-apa mek dikon tutang-tutang ngene kadang ya males. Lho iki bejo lho iki. Pak Bupati gawe acara kaya ngeten iki. Lho iki artinya apa? Kita kembalikan semuanya kepada Allah tidak selawatan terbangan kok ngene iki. Lho iki kan dinteni wong akeh koyo ngene iki. Lho sing ngenteni terbangan iku mbok pikir menungso tok. Lho masih setan yang ngenteni wong terbangan. Lho. Dadi ngene iki dipikir acarane menungso. Lho iki jen tok ini tengah-tengah ngene iki. Lho sampean ra weruh. Lho sampean iki ra ngerti nek nabi niku wa ma arsalnaka illa rahmatal lil Lami lho, Nabi ku rahmate wong alam kabeh. Sampe nek ngaji Jawa lha ulang ngaji Jawa iki rada medeni sale. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat. Rahmat ku sapa? Lil alamin nak kedue wong alam kabeh. Lah wong alam kabeh wong Jawa kok wis muni wong. Wong iku ora menungso tok. Masih wedhus ya wong. Nek wong Jawa, ngerti ta? Lha apa kok tanah apa sawahmu kok pageri? Pangan wedhus mau lho, wong wedhus kok ora diceng. Wedhus e wong. Wedhus e wong, nggih ta? Lho sapi ya wong. Wong sapi kok gak dikandangno. Lho tekan telek ya wong. Napa kok undu meneh? Becak telek lho, wong telek apa idek? Lho wong telek. Lho kerupuk ya wong tak kandani. Ngopo gak sekolah mencret? Nang ngopo? Mangan kerupuk, wong kerupuk sablek apa entekno lho. Wong. Dhewe sampeyan ya sebenarnya lha mula nek nang jeneng Nabi iku rahmate wong ngalam kabeh. Jeneng Nabi niku ora teke menungso tok. Sak donya butuh Kanjeng Nabi. Lah sing butuh Nabi iku ora sampean tok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih jin-jin iki ya butuh Nabi. Sebab ngibadah niku butuh Nabi. Lah nabine menungso mulo jin itu gelisah bendino kepringin krungu dawuhe Allah iki piye nabi iki saiki piye Nana jen-jen niku ilingan. Eling napa? Menungso niku diulangi karo Gusti Allah nek bab nabi kongkon selawat. Kongkon selawatan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lha mulane ana selawatan niku jeneng ya pengin krungu. Selawat iki tenane piye to? Wong dhek ora di guru, lah gurune menung. Menung salah sabare nabi ora ana sing selawatan jeneng ora pate apal. Lah mulo kepengin krungu jeneng ya. Lah mulo nek selawatane ya jeneng to. Mulo sampeyan iki nek selawatan aja diniati kanggo menungso to. Ya makhluk liyane ngenteni. Mula kiai-kiai mbiyen niku nek selawatan ora nek diceluk bupati tok. Lengge sampean rung tau ngalami nek selawatan niku dinteni makhluk-makhluk sak liyane menungso. Mula kiai-kiai mbiyen nek maca selawat niku nek ra ono menungso mula cacak sampean nek kepengin mandi selawatmu, waca teng panggonan sing paling wingit waca. Neng tempuran kali apa ngono nang celuk terbangan. Lah nggih lho, sampean ra tau ngalami ngene ya apa. Iki dadi dipikir selawatan iki seremonial, tak keplaki sampean. Selawatan iki sing ngenteni akeh. Mula sampean selawatan karo ngantuk aja. Soale selawatan niku nasibe apa ning donya niku tergantung selawat. Soale selawat iki nggo nabi, salat kuwi ora sah nek ra maca selawat. Dungane wong semene akeh gantung ning langit sing sampean ora maca selawat. Mula selawatan aja karo ngantuk. Wong sampean itu penghantar menuju Allah. Dadi selawatan niku sing serius, Dul. Kula mau saking serius sampe tangan kula wara iki. Ngene iki. Pak Bupati yo ngene sisan wae niku. Lho kadang wong sakniki niku mbayang nganggepe selawat iki seremoni. Selawat niku dawuhipun Allah, bahkan Allah niku nglakoni selawat. Gusti Allah ora salat ta kan niki? Sapa padahal ngongkon salat niku Gusti Allah ora tau sembayang. Top ya Gusti Allah ya. Ngongkon salat nek ora tau salat iku Gusti Allah. Ngongkon poso, ya Gusti Allah ora tau poso. Ngongkon tok Gusti Allah. Ngongkon ngaji, ya Gusti Allah ora tau ngaji jadi sapa? Ngongkon haji kuwi emang Gusti Allah lunga haji bubar sampeyan wis lunga haji. Lho tapi dawuh Allah iki kabeh diperintahno. Ning ana perintah ning dilakoni dhisik kali Gusti Allah. Napa ya selawat niku? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lho niku mula sakniki nek ana wong takok kadang niku ana wong ngeyel. Gusti Allah iki rampung gawe donya, terus penggaweane apa saiki? Lho, sitati ayamin sumastawa iki terus gaweane apa iki pangeran iki? Nek kula sing jawab ya selawat. Pangeran saiki masih operai gawe donya ya wis selawat. Selawatan. Malaikat Jibril wahyune wis entek. Terus lapo saiki penggaweane? Ya selawatan. Malaikat Israfil urung wayah nyebul mikul trompet terus kekeselen ae. Nang ngene iki lapo? Ya selawatan. Lha sebab napa? Yusallu. Yusalluna, yusalluna niku mudhorek. Teng pundi anten mudhorek? Niku terus tekan sesuk. Lha mula Gusti Allah sakniki selawatan. Lah sampeyan nek pengin hubungan karo nabi, ya ya selawatan sing apik. Lha mula selawatan niku penghantar nang Gusti Allah. Selawatan niku karo ngising lho oleh sampeyan tak kandhani. Mula apa nek wis dipasrah apa dipasweti selawat mesti itu tutup. Ya Allah pengin sugih. Allahumma sholli Muhammad. Ngono itu tutup sampeyan. Ya Allah pengin bojo ayu. Allahumma sholli Muhammad. Ini ya tutup sampeyan. Cuman dikai sing model apa kan sing penting ayu ya. Ngono trimo ae. Ya Allah, pengen tuku mantor, Rasul Muhammad. Ngono sampeyan ojo kok. Lu selawat iki ojo dikai sembrono. Mula kiai-kiai mbiyen meyakin tenan karo selawat wis dibuktekno. Buktekno nek selawat niku rahmatan lil alamin ya diwaca ning isor kali sing paling medeni demedok ngono diwaca. Tangtung marhaban ya nuran aini kula sampean rob wit ngiwo nengen mulai ngene saking senenge kiwo dan aja mlayu iku saking senenge lho sampean iki kadang wong sak niki niku lho niku anu wahu ati wegel karo wong sak niki niku lho dibiyen iki nabi niki menungso sak niki niku nek biyen nabi nek maca Quran kabeh makhluk kru krungu begitu saiki sing maca belul-belul ini ya rapat yang krungu metita petiti ngene nek maca frekuensi ini mboten iso nembus. Sementara jin-jin niku bendina perlu alam gaib tapi rapatek krungu ka kalammu lo jin niku senengane manggon ning kuburan ngenteni wong arep maca wong nabi dawuh kuntunaha itu kuman ziaratil qabri fazuruha. Mula ngenteni mesti diparani iki kuburan iki. Lah mula ning kuburan niku opo jin-jin niku ngenteni kepengin krungu kala mula karo ning masjid. Masjid iki dinteni jin. Wong Allah dawuh ki idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Dinteni. Lah mula nek ning kuburan niku jin mesti krungu. Wong kiai-kiai ngulangi pertama ila hadratin nabiyil Mustofa. Nah, Nabi Mustofa iku ning kono, wis ning gaib kono. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wis ning kono. Wa ila jami'i auliya illah ning kono kabeh minal masyaq lan maghriba fi barri wa bakhriya nahu sultanul auliya is ning kono. Ning gaib. Na abaina ummahatina masyaq masih alladzina sabaku nabil iman. Ya wis ning kono. Wa nahu sukhuzun ila ruhi mbah wali sapa Al-Fatihah. Begitu Al-Fatihah niku bleng mlebu ning alam kono, jin niku krungu radione muni wong frekuensine ga katok Al-Fatihah niku krungu kono. Begitu krungu jin niku seneng. Tok tek saking senenge. Lah menungsone salah paham dikira diweden. Weden iki menungsone mlayu iku goblok kuwi. Ngono-ngono. Mula kadang niku saking senenge terus ngetok. Matur nuwun iki to kalamu. Lah menungsone wedi mlah. Lah sapa sampean ra mlayu kok dikeki akeh. Lho kono niku saking senenge mulo kadang wong nek kuat ngoten niku diparingi akeh, paringi nopo. Niku wujud matur nuwun ora kok arep medeni sampean sing goblok. Ora kenal lho ning masjid iku misalnya ana kebal. Itaqallah. Itaqallah qatu qatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khotibe antel tenang. Frekuensi khotbahe dirungokno karo jin-jin. Alhamdulillah. Aku krungu kalamullah. Aku mendino weruh alam gaib nang ora tau krungu kalam. Wedi kono iku wong weruh akhirat pisan. Nang sampean ora tau weruh ning mendino krungu kala. Mula-mula saking ora tau weruh ngawur kadang bocah bayi kok ana adzan ya sakelane dhewe. Lah begitu kono Allah. Ela Abu Makfir lil muslimin wal muslimat alun al khiyai minhum ala watak kono krungu oh iki ta kalamullah. Lah mula begitu iku krungu frekuensine jin iku nganggo nang awake ada yang ngantuk ora nek kriya. Lah mula dadi khotib sing ngrungokno ora menungso tok mula aja pedhi lho khotib wae ge mati kita ne. Masa neraka kamu lho iki khotibe emosi. Lho kok padha karo aku emosian ngene ya ora tutuk lho mula khotbah iku sing tenang cekel tongkat itaqallah atine sing resik kono krungu sing ngenteni gak menungso tok ya kaya selawatan ngono ya kala-kala sampean niku waca ning ngiwur ngisore jurang kok sampean yakin selawat iki apa to sampean rapate yakin ora tau petuk sak liyane menungso mung petuk kancamu dhewe. Coba waconen, ngandel aku coba. Aku pengen raketang sak grup wis nang omahku sesuk tak ulangi. Ngetakon maca sing paling serem. Engko lak terbanganmu kondang sak donya. Lho soalen napa? Kono iso ngrasakno tuntang tung tung tang tung tung tang tung. Krungu ning kono. Nah saiki ora ana sing krungu. Lah nabe. Apa meneh kadang wong terbangan iki ra trimo. Soalen napa bagiane ra patek rata. Ana sing sak umur-umur meng kebagian tung ngono tok iku ono. Lah yo, oh liyane suarane didum lah. Aku mosok sak umur-umur meng kebagian tung ngono tok. Ah, ora niat tenan iki. Tung. Lha nek kadang ra trimo padahal tunge sampean iku dirungokno karo frekuensi-frekuensi yang lain. Lho mulo para wali biyen nek tirakat maca selawat iku ora ning masjid tok, nang nggon nang guwa. Mbuktekno Nabi ki rahmatan lil alamin dinteni wong ah. Akeh lah engko sampean lak ruwet obah ning iki. Lha aku iki wis tau ngalami, mulo aku iso cerita, mulo aku ora patek wedi. Mulo petuk sing aneh-aneh ora wedi wong kula wis tau ngalami. Wong ngono iku ya ora nyengit, ora ganas. Saking matur nuwune krungu wong dzikir ora kok yo arep ngelabrak wong dzikir ora seneng. Alhamdulillah iki to kalamullah, dawuhe Allah. Oh iki to selawat. Uwit ngiwon, kan terus mulai manuk mencolok, apa iwak mencolot blung. Blung roh kok sampean ta cawe blung. Blung ngono lho. Nek sampean niat mlebu rono niku pancen niat ngrungokne kalame Allah, sampean ora bakal mlayu, ora bakal wedi. Lah nek sampean mrono kok niat golek akeh, ya wedi sampean, metu. Apa? Ya langsung ngono. Ngelapluh, mencolot, mencolot lho. Nggih sak cilik-cilik sanen nak tak kandhani sampean cacakan niku aja mlayu, ya rung rung rung. Engko sampe terbangmu lak disilih karo kono. Aku tak nyacak terbangmu, Mas. Oleh kekno mawon, begitu terbang sing wis tau dinggo ngoten niku, sampean tutuk ning darat tung isa Magelang krungu kabeh isoan. Ndenge karena frekuensine ada di sana. Lah mulo aja sembrono sampean. Engko ketok iwak, nah urung patek medeni lah ngene wis gendruwo metu sampean aja wedi. Assalamualaikum. Ono coba tikur mlayu sampean aja. Engko metu kabeh niku makhluk-makhluk metu lah kadange ono sing gawake. Ya ake ono sing gawake apa-apa lah iku sampean akeh templek ono sing terbange iku. Plek ngene. Begitu tenang-tenang. Tang tang tang tang wong selawat tadi so ya nabi salam sing ngene iki wis ra krasa pal kendrone ngene. Ngene lho. Wusul. Lah saiki wong selawatan kudu nguyuh sik krasa. Ora wusul. Wis ya nabi. Salam alaika. Ngene iki. Turibu teng teng. Turibu teng teng ngono. Buwarange sik tambah meneh kok ora enteng. Loh, nanti mau. Ora ana. Pensiun. Bueni wani bueni. Jadi lah. Jadi sampean iki caca, niki selawatan ini adalah cara menungso berhubungan karo nabi, ngusulke teng Gusti. Allah ning sampean ora tau nyaca, dipikir selawatan iki formalitas rebana. Ora, Dul. Ayo diwaca. Ayo dirungokno. Kala-kala tower bangan ning wong gedeng-gedeng iku ndi? RSJ ngono terbangan ning kono. Wong gunungnya paling ngopo to kowe? Sedang dutan ngono. Nggih penjara jak selawatan terbangan ngono kuwi langke nak menghasilkan kesadaran di relung-relung hati yang masuk karena apa? Karena syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu ngene iki mulo ngeten-ngeten iki penting ya. Sampeyan mulo kula reman Pak Bupati iso nyeluk sak mene iki iki tahap pertama. Mau iso ana sing cak tamate ra teko barang iso ana. Ana sing gruse iso iki tambah rame meneh Pak Bupati. Nggih. Rame male bleh ki sapi. Cocok nek oke ta rene. Nen. Sapi pitu ngono sedengan lah ya. Bleh no sapi dadi bar ngene kabeh selawatan mangan panganan baro barokah. Lho panganan Allahumma barik lana sampeyan iki wis bukae pangke donga mulih mangan panganan baro. Baru kalau panganan itu nih diwacana sholawat, ya nyimpen sholawat sampe nakai. Lho panganan itu bisa nyimpen dungo kang. Aja meneh dungo disimpen panganan, wong kaset itu bisa nyimpen suara. Suara kok. Lho mulut hati-hati kalau panganan itu didungani. Panganan itu didungani simpen, banyu kelopo tak dungani. Bismillahirrahmanirrahim, I love you, ngono ya isu. Hati-hati ulo wedok nek disenengi wong lanang nah sampean ra gelem aja nrimo panganan teko cah lanang iku ana dongane I love you. Lho panganan iku iso diseni donga. Calon lurah ngono nang kok iso melawane ra ngerti kei Allahumma linggis nanti pangan ya pedengkring ngene iki linggis kok. Lho nek panganan iku iso nyimpen donga. Mula sesuk nek wis bareng ngeten iki bleke sapi panganane Allahumma barik lana lah panganan sing disimpen kali dungo dipangan menungso dadi daging lah nek wis dadi daging dagingnya iki ra bakal diobong kali geni neraka mula wong nek ketitipan panganan barokah dagingnya ra bakal diobong kali geni neraka mula barik lana fi marozak tanah wakina ada benar sebab hukume daging halal ora bakal diobong kali geni neraka mula supaya wong sak Magelangi ketitipan daging barokah Pak Bupati bleh no sa sapi lho ngono. Blehne sapi lho nggih. Lho nek jenengan kan ra iso nuturi. Bagian kula nuturi dadi sesuk. Lho nggih to. Aman iki nek sesuk tak tuturi ngene iki terus mlebu swarga. Kowe kok iso dadi wong apik anu mbiyen tuturi Gus Muafiq kok. Lho, Golek-golek. Nutul. Napa bupati? Nutul apa? Ora, mino kowe. Mek sambutan malah ngabsen kepala desa. Lah Pak Bupati nitipi apa? Oh, Pak Bupati biyen nitipi panganan barokah, sing ning panganan barokah dadi daging, sing daginge ra diobong geni neraka. Lho niku mula wong sugih niku sing sregep bagi panganan ditungani bariklah. Bariklah. Nah, lho panganan kok no, sembrono. Mula jin niku paling gething nek ana panganan barokah. Barokah mula jin niku anti berkat pokoke. Lho iya jin niku anti berkat. Soalnya uang nek kangonan panganan barokah, niku ilangane angel, ilangane daging barokah niku angel, jenak angelan. Nek mengilangane ganjarane moto gampang. Bar pengajian kene iki terus lewat dalan gedhe, jine nekakno cah wedok katoke cekak lewat. Langsung motone ro. Wow, ilang ganjaranmu. Nah nek panganan barokah sing manggol ning daging ora bakal ilang. Mula sampe nek di perkara ngono kuwi panganan, bojo kok cerewet wajak nedonga. Bismillahirrahmanirrahim mumpuk menungi wong kene. Langge bojo kok pengin rabi meneh ngono. Ya jikono panganan terus dongani, ya Rahman ya Rahim, mbek diudekno sekopo kopi ya Rahman ya Rahim. Bila perlu dinyanyekno, "Pabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup." Itu ni cuk. Lha niku kekuatan panganan baro. Baro kalau ngene iki bar kupinge entuk ngaji, atine bar ngaji, mulih sangoni daging baro. Baro kasarate napa? Mbleh sapi ngono. Kula kok ngerti wingi tak jumbang sapi tenan. Lah kok ora ngerti? Oh iya setuju. Oh, nek Aceh setuju mbleh kenari. Lah niku pokok mulane nek biyen niku anggere ana acara apik tutupane mangan soalé saking panganan sing didongani panganan barokah, nyimpen barokah dadi daging-daging barokah daging barokah ora bakal diobong kali geni neraka. Kosok wangsule nyolong pelem kok dadi daging, daginge diobong neraka. Lah dadi sampean kok daginge neraka entek kabeh karek nyiso daging sakmene lho kok ana daging barokah. Ira iso diobong iki. Nah iki kok ndi? Oh saka Bupati Magelang. Langkah ya bupati celuk sampean kok. Ini kene wah matur-matur nyuwun bupati celuk melok sisan lho ngono. Lho iki kan ngono niku. Lho matur Pak Bupati. Lho ngono. Lho ya kudu ngono nggih. Tapi sampean dibleno sapi gelemangan ora? Oh pura nok tahun ngarep ya. Ya ini sampean tahun ngarep ora acara ngene meneh takok sik Pak Bupati. Ini sapi ini betan. Lho napa sebab niki adalah wujud syukur ketemu al asal usul kehidupan. Lho kaya ngene ulang terus terus asal usul iki mau kok Mbah Jumadil Kubro to kok kene ngene niku lak ro kabeh. Oh lah nabi begitu ro asal usule kaji niku munggah ngene. Oh mbleh sapi, mbleh unta, mbleh wedhus sak donya dibleh. Sak bare napak tilas ibadah haji lah kene napak tilas 10 Asyura. Ya kudune raketan sapi limo ya metu ta ya. Lengge nek jenengan sapi 10 ya mboten krasa lho Pak Bupati, sapi 10 pira. Sapi siji 20 juta. Iku sedengan iki sapi jenenge 5 kan ya. Agek 100. Duit 100 sing teng sak kula enten. Nih. Lha kuwi di tasbih nih. Apa dilelang? Oh payu ini memang 50 juta payu ini tas baik liling dunia ini soalnya pesan. Oh gampang ini tas baik liling dunia nih tahu liling dunia ini dunia ini tahu diparah ini tas baik ini tapi dilelangnya payu yang tahun ngarep aja dilelang gue tuku sapi. Lah yakin gue loh ini Pak Bupati yakin loh. Yakin Pak Bupati ini sesuk beles ha. Wis taun ngajeng tambah kathah kula parani meneh sesuk. Jelas meneh wong niki ngaji dek durung mulai niki. Niki gek muka dimawe rung katam. Tapi perjanjian lho niku lho perjanjian mawon ngeten niki. Soale nopo? Iku lho ono sing mbuling-mbuling ngeten niki. Iki macak neraka kabeh. Lah nek ora disangoni panganan barokah ya sampean piye sesuk. Lho niki didongani ngarep kene tumpeng tok ono akeh.